Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas al-fasal asalis, pasal yang ketiga, yaitu tentang adillah dan dalil dalam menetapkan asma wa sifat. Pada yang pertama, bahwa dalil dalam menetapkan asma wa sifat adalah Alkitab wa sunnah, bukan dengan pendapat-pendapat. Yang kedua, dalil-dalil dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dipahami sebagaimana zahirnya. Tidak ditahrif. Tangan ya tangan. Bukan tangan dimaknakan kudrah atau kuwah, ini namanya tahrif. Wajah ya wajah, bukan wajah kemudian dimaknakan zat, ini adalah tahrif. Istawa artinya tinggi, bukan dimaknakan menguasai, ini namanya tahrif. Semua sifat-sifat, nas-nas tentang sifat-sifat itu dipahami sebagaimana zahirnya tanpa tahrif. Kemudian pada yang ketiga, bahwa zahir nas itu diketahui dari sisi makna dan tidak diketahui dari sisi kaifiyah. Zahir, makna zahir atau zahir nas itu sendiri ada dua sisi. Dari sisi makna maklum diketahui, dari sisi kaifiyah tidak diketahui. Apa maknanya tangan? Tangan adalah tangan, maknanya dengan makna yang hakiki. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Wajah, apa maknanya wajah? Wajah ya wajah, hakiki. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Tidak sama dengan makhluk. Turun ya turun, maknanya turun, hakiki. Bagaimana kaifiyah turunnya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Allah di atas arsy. Istiwa ya istiwa. Istiwa itu ya di atas. Di atas itu bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini semua sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah itu maknanya diketahui, yaitu dengan makna yang hakiki yang sebenarnya, tapi tidak diketahui dari sisi apa? Kaifiyah. Ini adalah bantahan terhadap siapa? Terhadap mufawwidah. Bantahan terhadap mufawwidah. Bagaimana firqah mufawwidah mereka menetapkan sifat-sifat sebagaimana para salaf menetapkan sifat-sifat Allah. Tapi mereka menyelisih salaf dari sisi apa? Kalau para salaf menetapkan makna yang hakiki, kalau mufawwidah mengatakan maknanya wallahu alam bisawab. Mereka menetapkan Allah memiliki sifat tangan. Apa maknanya? Wallahu alam bisawab. Allah di atas arsy. Apa maknanya istiwa? Wallahu alam bisawab. Allah Ta'ala turun, bagaimana maknanya? Apa makna turun? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mereka tidak, mereka menyerahkan makna dari sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu maknanya kecuali Allah. Berarti Nabi juga tidak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya perkara-perkara yang Nabi sendiri tidak tahu maknanya. Berarti menuduh bahasanya para Nabi, bahasanya Rasulullah itu jahil terhadap makna, makna sifat. Berarti Rasulullah menyampaikan sesuatu yang Rasulullah sendiri tidak mengerti. Karena mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu maknanya kecuali Allah. Berarti Rasulullah sekalipun tidak tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak tahu. Ini Firqah Mufawwidhah. Siapa pembesar atau tokoh yang memiliki akidah Mufawwidhah? Hasan al-Banna dan juga pengikut-pengikutnya dari kalangan al-Ikhwan al-Muslimun. Kemudian kaidah yang keempat, kita sudah masuk pada kaidah yang keempat, masih membahas tentang zahir nas. Apa yang tampak pada nas? Zahir nas itu adalah apa yang terlintas di dalam pikiran. Makna-makna yang terlintas di dalam pikiran yang sesuai dengan lughatul Arabiyah, itu adalah zahir nas. Apa makna istiwa menurut lughatul Arabiyah? Maka orang yang tahu lughatul Arabiyah, dia akan mengatakan istiwa adalah irtifa, adalah tinggi. Wajah, apa maknanya wajah? Ya terlintas di dalam pikiran wajah adalah wajah. Apa maknanya tangan? Apa zahir yad yang disebutkan di dalam Al-Quran? Zahirnya apa? Tangan. Ya tangan, ya tangan. Sebagaimana yang terlintas di dalam pikiran. Kalau zahirnya tangan adalah kudroh, ini sudah namanya apa? Tahrif. Kalau turun kemudian dikatakan turun rahmatnya, ini sudah bukan zahir lagi. Ini namanya apa? Tahrif, menyelewengkan kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan zahir. Zahir nas itu apa yang terlintas di dalam pikiran berupa makna-makna yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Dan zahir, makna zahir dari nas-nas ini pun bisa berbeda-beda. Satu kalimat bisa memiliki lebih dari satu makna. Kapan dimaknakan demikian dan kapan dimaknakan demikian sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan susunannya, dan sesuai dengan penisbatannya. Jadi zahir nas itu, makna dari zahir nas itu tidak selalu sama, tidak selalu tetap, tapi dia bisa berubah sesuai dengan apa? Kondisinya tadi. Yang pertama, sesuai dengan konteksnya. Contohnya ra'aitul asada fil ghabah, aku melihat singa di hutan. Maka zahir dari nas, zahir dari lafaz ini, singa di sini apa maknanya? Makna zahir yang terlintas di dalam pikiran apa? Singa ya hewan. Aku melihat singa, singa hewan buas. Tapi kalau ra'aitu asadan ala farasihi, aku melihat singa berada di atas kudanya. Berarti singa di sini apa artinya? Yaitu seorang laki, lelaki yang pemberani. Itu lelaki pemberani. Nah, Ini apakah takwil? Bukan. Ini zahir. Ini adalah makna zahir sesuai dengan apa yang terlintas di dalam pikiran yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Karena asad di dalam lughatul Arabiyah itu bisa dimaknakan hewan buas, bisa dimaknakan orang yang pemberani, seorang pemberani. Dan juga sebagaimana kalimat ummatun, ummatun itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Ummatun bisa dimaknakan imam yang diteladani. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Padahal Ibrahim satu orang, kok dinamakan ummah? Kok disebut ummah? Berarti umat di sini bukan artinya bangsa atau kumpulan banyak orang. Tapi umat di sini artinya apa? Imam yang diteladani. Ini makna zahir, bukan takwil. Karena dibenarkan di dalam lughatul Arabiyah, ummah itu artinya imam yang diteladani sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau ummatul Islamiyah, al-ummah al-Islamiyah, artinya umat Islam, yaitu banyak orang yang hidup ya pada suatu zaman. Ya bukan ummatul Islamiyah, imam yang diteladani. Ya tidak cocok kalau diberi makna demikian. Dan juga kalimat lisan. Lisan bisa bermakna lisan, yaitu lidah, bisa dimaknakan lughah, bahasa. Ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus dari seorang pun kecuali dengan lisan kaumnya. Apa artinya lisan di sini? Bahasa. Tapi di ayat yang lainnya, la tuharrik bihi lisanak. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lisanmu. Apa artinya lisan di sini? Bahasa? Bukan. Lidah. Nah, kenapa kok demikian? Iya, karena konteksnya. Tergantung konteks. Dan ini makna lisan menurut lughatul Arabiyah itu bisa diartikan demikian dan demikian tergantung apa? Konteksnya. Dan makna zahir itu juga ditentukan oleh terkib, susunan. Contohnya, ma'indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka. Tulisannya sama, cuma ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ma zaidun illa indaka. Tidaklah zaid kecuali di ma'indaka illa zaidun. Tidaklah di sisimu kecuali zaid. Ya, berarti siapa yang ada di sisimu? Hanya zaid saja. Tapi kalau wa ma zaidun illa indaka, tidaklah zaid kecuali dia berada di sisimu, berarti yang ada di sisimu itu apakah zaid saja? Ya tidak, ada yang lainnya. Tapi tidaklah zaid itu kecuali ada di sisimu, berarti di sana juga ada yang lain. Tapi kalau ma indaka illa zaidun, tidak ada di sisimu kecuali zaid, berarti siapa yang ada di sisimu? Hanya zat saja. Ini beda susunan, beda makna. Dan maknanya ini, ya keduanya itu makna yang terlintas di dalam pikiran yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Dan juga makna zahir dari nas itu juga ditentukan dengan penisbatan, kepada siapa dinisbatkan perkataan tersebut. Ya. Kalau dikatakan sona'tu hadza biyadayya, aku membuat ini dengan kedua tanganku. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 4, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apakah sama antara aku membuat ini dengan kedua tanganku, makna kedua tanganku di sini apakah sama dengan makna kedua tanganku yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 4? Ya tidak sama, karena yang pertama itu dinisbatkan kepada makhluk, maka maknanya ya sesuai dengan makhluk, dan yang kedua dinisbatkan kepada Allah, ya maknanya sesuai dengan Allah. Tidak ada kesamaan. Yang ini memiliki makna, yang ini memiliki makna, akan tetapi keduanya berbeda. Kenapa beda? Karena beda penisbatan. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, surat Al-Mu'minun ayat 28. Apabila engkau wahai Nuh istawaita, telah istiwa, berada di atas bahtera beserta dengan orang-orang yang bersamamu. Di sini kalimat istawa alal fulki, istawaita alal fulki. Kemudian firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy, istawa, tinggi, di atas arsynya. Istiwanya Allah dengan istiwanya Nuh beserta dengan kaumnya, apakah sama? Tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Kenapa maknanya tidak sama? Karena beda penisbatan. Ini dinisbatkan kepada Nuh, istiwanya Nuh ya sesuai dengan Nuh sebagai makhluk, dan istiwanya Allah ya sesuai dengan Allah Ta'ala Al-Khaliq. Maka masyal muslimin rahimahni wa rahimahkumullah jami'an, apabila kita telah memahami hal ini, kita telah mengerti bahasanya zahir nas itu apa yang terlintas di dalam pikiran berupa makna yang dibenarkan oleh lughatul arabiyah, dan itu ditentukan ya makna-makna tersebut sesuai dengan tiga tadi, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan susunannya, sesuai dengan penisbatannya. Nah, kemudian kita kembali kepada pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna zahir, zahir nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memberikan makna zahir, makna yang tampak, yang terlintas di dalam pikiran manusia tentang nas-nas sifat itu, mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-qismul awal, kelompok yang pertama, man ja'al zahir zahira al-mutabadira minha ma'nan haqqan yaliku billah. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan makna zahir yang terlintas di dalam pikiran adalah makna yang hakiki, yang sesuai dengan Allah Azza wa Jal. Makna yang hakiki sesuai dengan Allah Azza wa Jal. Tangan dengan makna yang hakiki sesuai dengan Allah. Wajah dengan makna yang hakiki sesuai dengan Allah. Turun dengan makna yang hakiki sesuai dengan Allah. Istiwa yang hakiki sesuai dengan Allah. Ridha, benci, mencintai, rijal, saq, dan sebagainya dari sifat-sifat makna yang hakiki sesuai dengan Allah Azza wa Jal. Wa abqau dalalataha ala dhalika, dan mereka membiarkan dalil-dalil nas-nas tersebut di atas zahirnya tersebut, di atas zahir itu. Zahirnya adalah makna yang hakiki sesuai dengan Allah. Mereka membiarkan seperti itu, tidak diselewengkan maknanya, tidak ditahrif. maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, haulai humus salaf, mereka adalah para salaf. Ya. Kelompok yang pertama, mereka itu adalah para salaf yang menjadikan makna zahir yang terlintas dalam pikiran itu adalah makna yang hakiki yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para salaf. Walladzina ijtama'u 'ala ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabu. Dan orang-orang yang bersepakat, orang-orang yang berkumpul bersatu di atas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu orang-orang setelah salaf tapi mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. La yasduqu, tidaklah benar laqabu ahli sunnati, sebutan ahli sunnah wal jamaah, illa alaihim, kecuali pada mereka, kepada orang-orang yang bersatu di atas apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka lah ahli sunnah. Sebagaimana di sini, ya tentunya dengan prinsip-prinsip yang lain ya, bukan hanya dengan ini saja terus kemudian katakan ahli sunnah. Ini salah satu prinsip. Prinsip-prinsip di sana banyak. Prinsip-prinsip ahlu sunnah. Barang siapa yang demikian disertai dengan prinsip-prinsip yang lain yang dia tepati, maka dia ahlu sunnah. Waqad ajma'u 'ala dzalika. Mereka telah bersepakat akan hal itu di atas jalannya para salaf. Ahlu sunnah mereka sepakat di atas apa yang diyakini oleh para salaf, yaitu menerima nas-nas itu sesuai dengan zahir. Zahir itu apa yang terlintas di dalam pikiran sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh lughatul arabiyah. Kama naqalahu Ibnu Abdul Bar, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Maka beliau mengatakan, ahlu sunnah mujmi'una, ahlu sunnah itu bersepakat, alal iqrari, untuk menetapkan bisifati, terhadap sifat-sifat, al-waridati yang datang, kulliha seluruhnya, fil Qur'ani was sunnah, di dalam Al-Qur'an dan sunnah, wal imanu biha, dan beriman terhadap sifat-sifat yang datang tersebut, wa hamluha alal haqiqah, dan mereka membawa nas-nas sifat itu alal haqiqah sebagaimana hakikatnya, yaitu dengan makna yang hakiki. La alal majaz, bukan membawanya kepada majaz. Ya. Mereka memahaminya sebagaimana hakiki, hakikatnya, sebagaimana sebenarnya, bukan majaz. Kalau dikatakan istawa artinya istaulah, itu artinya apa? Itu majaz berarti, bukan hakiki. Tangan diartikan kudro atau kuwah, ini majaz. Terus kemudian turun adalah turun rahmatnya. Berarti ini apa? Majaz. Ya bukan hakiki. Turun ya turun. Tangan ya tangan. Wajah ya wajah. Ini hakiki. Kaki ya kaki. Jari jemari ya jari jemari. Ini hakiki. Ya tidak dikatakan majaz. Illa annahum, melainkan mereka ahlu sunnah itu setelah mereka menetapkan sifat-sifat yang datang dari Al-Quran ataupun as-sunnah dengan makna yang hakiki yang sebenarnya, melainkan mereka la yukayifuna, tidaklah memberikan kaifiyah syai'an, sesuatu apapun min dzalika, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan kaifiyah, tidak mengatakan kaifiyahnya demikian dan demikian, tapi mengatakan apa? Kaifiyahnya wallahu alam bissawab. Wala yahudduna fihi sifatan mahsuratan, dan mereka tidak memberikan padanya, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikannya, tidak menjadikannya sifat yang terbatas. Nah, sifat-sifat tersebut tidak dikatakan terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh sifat Allah Ta'ala itu tidak ada batasannya, tidak terbatas. Kudrah Allah tidak terbatas, kalam Allah tidak bisa dibatasi kalamnya, ilmu Allah tidak bisa dibatasi, pendengaran Allah tidak bisa dibatasi, kecintaan Allah tidak bisa dibatasi, kemurkaan Allah tidak bisa dibatasi, ridha Allah tidak bisa dibatasi. Semua sifat itu tidak ada batasnya. Kudrah Allah tanpa batas, kehendak Allah tanpa batas, tidak dibatasi. Sebagaimana, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah, oleh kalangan Asy'ariyah, ya, mereka itu bukan ahli sunnah. Kenapa kok bukan ahli sunnah? Karena di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, ahli sunnah itu sepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, terus kemudian mengimaninya dan memahaminya sebagaimana hakikatnya, bukan majaz. Dan mereka tidak memberikan kaifiyah tertentu pada sifat-sifat Allah. Ini ahli sunnah. Kalau Asy'ariyah, apakah begitu? Tidak. Mereka menetapkan sebagian sifat, cuma 7 sifat atau 20 sifat. Berarti menyelisih ijma apa mencocoki ijma? Menyelisih. Yang dikatakan di sini ahli sunnah itu sepakat menetapkan seluruh sifat dengan penjelasan yang telah kita sebutkan tadi, sepakat mereka. Kalau menyelisih ijma berarti kesesatan ataukah petunjuk, apakah hidayah? Ya, bukan hidayah, itu adalah kesesatan. Ya, itu bukan al-haq, bukan kebenaran, itu adalah kesesatan. Berarti yang menyelisih apakah dia layak disebut ahli sunnah? Ya enggak, layak disebut ahli sunnah, menyelisih ijma. Ijma'nya ahli sunnah. Ya. Dan juga dari sisi lain dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di sini, ahli sunnah itu tidak membatasi sifat Allah Ta'ala pada batasan-batasan tertentu. Asy'ariyah mereka menyelisihi dalam perkara ini. Mereka mengatakan bahwasanya kudrah Allah itu terbatas, kemahamampuan Allah itu terbatas. Terbatas apa? Terbatas pada apa yang dikehendaki. Berarti apa yang Allah tidak kehendaki, Allah tidak mampu. Yang dikehendaki Allah mampu, yang tidak dikehendaki Allah tidak mampu. Berarti ini apa? Membatasi kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an, bahkan dalam perkara-perkara yang tidak mungkin, kalau itu terjadi Allah mampu. Perkara-perkara yang mustahil, kalau itu terjadi, apakah Allah mampu? Mampu. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Lau sya'allahu la'amana man fil ardi kullihim jami'an." Kulluhum jami'an. La'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya semua yang ada di bumi ini akan beriman seluruhnya. Seluruh manusia beriman. Ini terjadi apa tidak terjadi? Tidak terjadi. Mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Kalau misalnya Allah kehendaki, bisa? Bisa terjadi. Dan juga Mu'tazilah mereka membatasi qudrah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Bahwa mereka mengatakan Allah tidak mampu terhadap kehendak hamba. Perbuatan-perbuatan makhluk Allah Ta'ala tidak mampu membuat atau menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Allah Ta'ala maha mampu pada perbuatannya sendiri saja. Tapi terhadap perbuatan makhluk Allah tidak mampu membuat atau menciptakannya. Nah, karena Mu'tazilah mereka dalam masalah takdir adalah apa? Qadariyah. Faham Qadariyah itu mengatakan bahasanya manusia itu berkehendak ya dengan kehendaknya sendiri, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia itu berkehendak pada dirinya sendiri, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Berarti apa? Berarti Allah tidak mampu untuk membuat perbuatan-perbuatan makhluknya. Allah Ta'ala mampu pada perbuatannya saja, tidak mampu pada perbuatan-perbuatan makhluk. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Abdul Barr radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala ya, mengatakan di sini, ini merupakan ijma'nya ahli sunnah, mereka itu tidaklah membatasi sifat-sifat Allah Ta'ala pada batasan-batasan. Yani sifat Allah Ta'ala tanpa batas, qudrah Allah tidak tanpa batas, ilmu Allah tanpa batas, kehendak Allah tanpa batas, kalam Allah tanpa batas, ya, dan sebagainya. Seluruh sifat itu tidak dibatasi. Kemudian masih membahas kelompok yang pertama ya, yaitu yang menetapkan seluruh sifat ya, dan memahami bahwa sifat-sifat itu maknanya sebagaimana zahirnya. Qala al-Qadhi Abu Ya'la fi kitabi Ibtal at-Ta'wil, berkata Qadhi Abu Ya'la di dalam kitab Ibtal at-Ta'wil, yaitu membatalkan ta'wil. La yajuzu raddu hadhihi al-akhbaru hadhihi al-akhbari walat tashaghuli bi ta'wiliha, tidak boleh menolak berita-berita ini, yaitu berita-berita tentang nas-nas sifat, dan tidak boleh sibuk mentakwilnya atau melakukan tahrif terhadapnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tahrif atau takwil itu adalah menolak, penolakan. Tidak boleh menolak berita-berita di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mentakwil atau mentahrif, yang lebih pasnya adalah mentahrif, itu adalah penolakan. Karena maknanya bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah. Mereka katakan apa? Kekuatan. Berarti kalau dikatakan kekuatan, Allah Ta'ala memiliki tangan ataukah tidak? Ya jelas mereka akan mengatakan ya tidak, Allah tidak memiliki tangan. Maksudnya tangan adalah kekuatan. Berarti ini namanya menolak apa menerima? Menolak. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia. Dengan makna yang hakiki, yang kaifiahnya Allah alam bisawab, tidak sama dengan makhluk. Rabb kita turun. Ya, terus kemudian mereka mengatakan bukan Allah, bukan Rabb yang turun, akan tetapi rahmatnya. Berarti dengan itu, apakah mereka mengatakan Allah Ta'ala turun? Tidak. Padahal hadisnya mengatakan Rabb turun, Allah sendiri yang turun, yanzilu Rabbuna. Tapi mereka katakan rahmatnya. Berarti apakah mereka menetapkan Rabb itu turun? Tidak. Mereka akan mengatakan hadis mengatakan Rabb turun, maka mengatakan tidak, Allah tidak turun. Yathakullah ala rajulaini, Allah tertawa terhadap dua orang, yang keduanya saling membunuh dan keduanya masuk jannah. Kalau ahli sunnah menerima dengan makna yang hakiki, tertawa dengan makna hakiki dan kaifiyahnya wallahu alam bissawab. Terus kemudian mereka apa takwilnya? Takwilnya maksudnya adalah memberi pahala. Allah tertawa maksudnya memberi pahala. Padahal Rasulullah mengatakan Allah tertawa. Terus kemudian mereka mengatakan Allah memberi pahala. Berarti Allah tertawa ataukah tidak? Mereka akan mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan tertawa, mereka mengatakan tidak. Rasulullah Al-Quran mengatakan Allah istiwa, istawa alal arsh, tinggi di atas arsh. Mereka katakan menguasai. Berarti apakah mereka menetapkan Allah Ta'ala istawa alal arsh? Tidak. Al-Quran mengatakan Allah di atas arsh, kemudian mereka katakan tidak di atas arsh. Ini namanya menolak apa menerima? Menolak. Berarti menolak, tidak menerima khabar-khabar yang datang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Setelah menolak, terus kemudian apa? Sibuk mencarikan tahrifnya, mencarikan makna sesuai dengan apa? Akal, sesuai dengan akalnya. Nah, dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la tidak boleh menolak khabar-khabar dan tidak boleh sibuk melakukan tahrif terhadap khabar-khabar tersebut. Yang wajib wal wajib, yang wajib adalah hamluha ala zahiriha, yang wajib adalah membawa nas-nas tersebut sebagaimana zahirnya, zahir yang terlintas di dalam pikiran sesuai dengan makna yang dibenarkan oleh lughatul arabiyah, makna hakiki. Wa annaha sifatullah, dan bahasnya khabar-khabar yang diberitakan itu adalah sifat Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. La tushbihu, yang tidak menyerupai sifat sairil mausufin biha, yang tidak menyerupai sifat-sifat semua yang diberi sifat-sifat. Makhluk itu memiliki sifat, akan tetapi sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan semua yang memiliki sifat-sifat. Allah Ta'ala memiliki sifatul ilm, makhluk memiliki sifatul ilm. Tapi apakah sama dengan sifat ilmunya makhluk? Ya, tidak sama dengan semua yang diberi sifat. Allah melihat, makhluk melihat, apakah sama melihatnya Allah dengan makhluk? Tidak sama. Allah mendengar, makhluk mendengar, apakah sama? Tidak sama. Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan, apakah sama? Tidak sama. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat, akan tetapi tidak menyerupai semua yang diberi sifat, yaitu dari kalangan makhluk, minal khalqi, dari kalangan makhluk. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah Ta'ala, wala ya'taqidu tashbiha ahlu sunnah, tidaklah meyakini keserupaan fiha pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak sama dengan makhluk. Walakin, akan tetapi, ala ma ruwiya anil Imam Ahmad wa sairil a'immati, akan tetapi sifat Allah itu sebagaimana apa yang telah diriwayatkan dari al-Imam Ahmad dan seluruh a'immah, seluruh a'immah yang terdahulu. Ya, intaha, selesai. Kalam Al-Qadhi Abu Ya'la. Jadi masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang wajib adalah, yang wajib terhadap nas-nas adalah menerimanya, memahaminya sebagaimana zahirnya, yaitu dengan makna yang hakiki, dan kaifiahnya diserahkan kepada Allah, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala, wa hadza huwal madzhab as-sahih, inilah madzhab yang benar dalam memahami sifat-sifat Allah, wat tariq al-qawim, dan jalan yang lurus, al-hakim, yang hikmah. Dzalika, demikian itu, liwajhaini, karena dua sisi, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dan yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahumullah, itulah madhab yang benar, jalan yang lurus dan yang hikmah, dikarenakan dua sisi. Fadlalan dulu. Lanjutkan. Wadzalika liwajhaini, yang demikian itu karena dua sisi, yaitu menerima nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memahaminya dengan makna yang hakiki. Sifat-sifat tersebut semuanya adalah hakiki, sebenarnya bukan majas. Hakiki yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah madhab yang benar. Karena dua sisi, yang pertama adalah annahu tatbiqun tamun. Yang pertama, bahwa madhab ini adalah penerapan yang sempurna terhadap apa yang ditunjukkan oleh Alkitab wasunnah, Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk mengambil apa yang datang dari wahyu ini, Alkitab wasunnah. Berarti konsekuensinya bagaimana? Kalau Al-Quran memerintahkan untuk menerima, As-Sunnah memerintahkan untuk menerima, semua apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti harus apa? Harus menerima. Karena apa? Karena ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Konsekuensi dari keimanan kita terhadap Rasul Allah. Keimanan kita terhadap Allah berarti harus apa? Harus menerima apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Dan di antara berita-berita di dalam Al-Quran adalah berita tentang sifat-sifat Allah. Berarti jangan dipilih-pilih, jangan kalau masalah perintah diterima, masalah larangan diterima beritanya, kemudian terkait dengan sifat-sifat ditolak. Enggak. Ditolak kemudian ditakwil, ditahrif. Maka ini tidak sejalan dengan pengakuan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengaku beriman terhadap Rasulullah, konsekuensinya apa? Harus menerima apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah? Ya diantaranya adalah sifat-sifat Allah. Kita kemudian dibeda-bedakan. Kalau masalah perintah, kalau masalah larangan, kalau masalah berita-berita tentang hari akhir diterima, tentang masalah sifat-sifat Allah tidak diterima. Maka ini kurang dalam keimanannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beriman terhadap kitab-kitab Allah. Beriman terhadap kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Berarti apa? Ya harus menerima semua kabar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya apa? Yaitu tentang berita nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menolaknya, ya berarti tidak benar keimanannya terhadap kitab Allah. Jelas ya? Maka menerima nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya itu dipahami dengan makna yang hakiki, ya, itu adalah apa? Adalah menerima, adalah pengamalan atau penerapan yang sempurna terhadap apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengambil apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kemudian diterima dan dipahami sebagaimana makna yang hakiki. Berarti ini mewujudkan apa? Pengamalan terhadap perintah di dalam Al-Quran, perintah di dalam As-Sunnah untuk menerima apa yang datang dari keduanya. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua dikatakan madhab yang sahih. Sisi yang kedua, ayyukala innal haq, apabila dikatakan bahwasanya hak itu, imma bisa jadi ayyakuna fi ma qalahu salaf au fi ma qalahu ghairuhum. Apabila dikatakan bahwa al-haq itu bisa jadi apa yang diucapkan oleh para salaf, atau bisa jadi al-haq itu apa yang diucapkan oleh selain salaf, yaitu khalaf, generasi setelahnya, yaitu takwil. Wastani batil, maka yang kedua ini adalah batil. Apa yang dikatakan oleh selain salaf ini batil. Kenapa? Li'annau yalzam minhu ayyakuna salafu minas sahabati wa tabi'ina lahum bi'ihsan takallamu bil batili tasrihan au zahiran. Karena mengharuskan darinya, ya, kan kebenaran itu bisa jadi apa yang dikatakan oleh para salaf, yaitu sifat-sifat itu semuanya adalah dengan makna yang hakiki. Kaifiyahnya wallah alam bisawab. Bisa jadi yang benar itu, atau bisa jadi yang benar apa yang dikatakan oleh khalaf, yaitu tasbih wa ta'til, menyerupakan dan menta'til, menolak, kemudian ditahrif, kemudian ditakwil kepada makna yang sesuai dengan akalnya. Maka yang kedua ini batil. Karena apa? Karena mengharuskan para salaf dari para sahabat itu, ya, kalau dikatakan bahwa yang benar adalah selain salaf. Kalau ada orang yang datang terus kemudian membuat keraguan-keraguan pada akidah kaum muslimin, mengatakan bahwasanya yang benar adalah apa yang diucapkan oleh selain para salaf, yaitu mazhab takwil, misalnya demikian. Kalau dikatakan demikian, yang benar adalah takwil atau tahrif, berarti para sahabat itu ketika mereka berakidah, salah mereka akidahnya. Ketika mereka berbicara tentang Allah itu salah, baik itu secara terang-terangan ataukah tidak. Tidak terang-terangan, berarti apa yang diucapkan para salaf tentang sifat-sifat Allah itu salah, berarti kamu yang benar. Takwil itu yang benar, adapun menerima makna secara hakiki itu yang salah. Para salaf telah berbicara dengan perkataan yang keliru tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga lam yatakallamu marratan wahidan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu. Bahkan konsekuensinya kalau mengatakan takwil itu yang benar, berarti para sahabat itu tidak pernah sama sekali berbicara, ya, dengan kebenaran yang wajib untuk diyakini. Tidak pernah para salaf itu tidak pernah berbicara dengan perkataan yang benar yang wajib diyakini. Karena apa? Mengatakan yang benar adalah tahrif. Ini lazimnya apa? Membodoh-bodohkan para salaf, membodoh-bodohkan para sahabat dan tabi'in. Berarti mereka tidak pernah ngomong yang benar tentang keyakinan yang harus diimani. Berarti mereka ngomongnya itu salah dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikatakan yang benar adalah takwil. Maka kalau demikian, kalau dikatakan para sahabat berbicara perkataan yang batil dan mereka tidak pernah berbicara kebenaran yang wajib untuk diyakini, berarti ini mengharuskan mereka untuk mengatakan bahasanya bisa jadi para sahabat itu jahilina bil haq. Bisa jadi para sahabat itu bodoh terhadap kebenaran. Berarti mereka enggak tahu, enggak ngerti tentang kebenaran yang wajib diyakini. Atau alimina bihi walakin katamu. Atau bisa jadi mereka akan mengatakan bahasanya para sahabat itu tahu akan tetap menyembunyikan kebenaran tersebut. Maka kilahuma batilun. Kedua lazim ini, kedua konsekuensi ini adalah batil. Kalau sampai berani mengatakan para salaf tidak tahu, atau mengatakan tahu tapi mereka menyembunyikan, tahu bahasanya takwil itu adalah hak, tahrif itu adalah hak, tapi para salaf menyembunyikan. Kalau sampai berani mengatakan demikian, ya, berarti apa? Dusta. Dusta. Ya. Maka kedua konsekuensi ini batil. Tidak mungkin, tidak bisa. Tidak ada yang berani mengatakan para salaf tidak tahu. Tidak ada yang berani mengatakan tahu akan tetapi menyembunyikan. Maka kedua konsekuensi ini batil. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Maka batilnya konsekuensi tadi, batilnya keharusan tadi ini menunjukkan batilnya yang dikonsekuensikan, yang diklaim. Mereka mengklaim apa? Bahasanya takwil itu yang benar, bukan menerima dengan makna yang hakiki. Yang benar adalah takwil. Kalau mengatakan takwil itu yang benar, menerima yang hakiki sebagaimana hakikatnya ini yang salah, maka konsekuensinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau konsekuensinya batil, berarti klaim mereka terhadap kebenaran yang mereka yakini itu batil. Karena apa? Menghasilkan konsekuensi yang batil. Fata'ayyana, maka jelaslah ayyakunal haqqu, maka jelaslah bahwa kebenaran itu fi maqalahus salaf, pada apa yang dikatakan oleh para salaf, duna ghairihim, bukan selain salaf. Kemudian wal qismu tsani, kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang pertama tadi sudah dalam memaknakan zahir nas. Kelompok yang pertama memaknakan zahir nas itu maknanya hakiki, melainkan kaifiahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua, yaitu manja'al zahir al-mutabadira min nususis sifat ma'nan batilan la yaliku bi bihaqillahi wa huwa tashbih wa abqaw dalalataha ala dhalika wa ha'ula'il musyabihah madhhabuhum batilun muharramun min iddati awjuh. Kelompok yang kedua adalah orang yang menjadikan zahir yang terlintas di dalam pikiran dari nas-nas sifat makna yang batil yang tidak sesuai dengan Allah, yaitu tasybih. Ya, zahir dari nas-nas itu adalah tasybih. Dan mereka membiarkan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun sunnah tersebut, ya, dengan tasybih tersebut. Mereka adalah musyabihah. Mazhab mereka batil, muharram dari banyak sisi. Ya. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-musyabihah, mereka, siapa yang berfaham musyabihah dalam masalah asma' sifat, mereka adalah rafidah. Mereka dalam asma' wa sifat mereka musyabihah. Dan juga Al-Karramiyah Was-Salimiyah, mereka dalam masalah sifat-sifat mereka adalah musyabbihah. Ya. Mereka menetapkan seluruh sifat sebagaimana para salaf menetapkan seluruh sifat. Akan tahu bedanya dengan salaf apa? Kalau salaf tidak menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tapi musyabbihah ini menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tangan Allah seperti tangannya makhluk, wajah Allah sebagaimana wajahnya makhluk, istiwa Allah sebagaimana istiwanya makhluk, marah Allah sebagaimana marahnya makhluk, mahabba, rida, wal ghadab, wal dhahak, wal asabi', al yad, was saq, dan sebagainya dari sifat-sifat itu semuanya itu sama dengan makhluk. Ya. Maka ini adalah muharram, batil dari banyak sisi. Sisi yang pertama, kata Syekh rahimahullah ta'ala, innahu jinayatun ala nusus, itu adalah pelanggaran terhadap nas-nas. wa ta'qilun laha 'anil murati biha, dan menolak maksud-maksud yang diinginkan oleh nas-nas. Apa maksud yang diinginkan oleh nas dari nas-nas sifat? Yaitu makna yang hakiki. Seluruh sifat itu dengan makna yang hakiki. Makna yang hakiki ini ditolak. Makna yang hakiki, apa ya? Makna hakiki yang sesuai dengan Allah, bukan sesuai dengan makhluk. Makna yang hakiki sesuai dengan Allah, tidak sama dengan makhluk. Nah ini mereka ta'til, mereka tolak makna yang diinginkan oleh nas-nas ini, ya, dan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini merupakan pelanggaran kejahatan terhadap nas-nas. Fakaifa yakunul muradu bihat tashbih? Bagaimana maksud dari nas-nas itu adalah tashbih? Bagaimana dikatakan bahasanya maksud dari nas-nas Al-Quran dan sifat-sifat itu adalah tashbih, serupa Allah Ta'ala dengan makhluknya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menetapkan sifat, dan lebih dari itu yaitu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tapi ahli sunnah menetapkan sifat tapi tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Nah, maka ini melanggar apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menistakan terhadap firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian asan yang kedua, annal aqla ala mubayanatil khaliq lil makhluq fizzat was sifat, fa kaifa yuhkam bidalalatin nusus ala tashbih bainahuma. Yang kedua, bahwa akal, ini dalil akal ya, akal itu menunjukkan adanya perbedaan antara al-khaliq dengan makhluk di dalam zatnya, pada zatnya dan sifatnya. Lalu bagaimana dalil-dalil dari nas-nas itu dihukumi serupa antara al-khaliq dengan makhluk? Secara akal saja, dan ini mereka menerima, sama enggak antara zat, antara zatnya Allah dengan zatnya makhluk? Apakah sama? Mereka tentunya menerima ini enggak sama antara zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Kalau begitu, sifat itu mengikuti zat. Ya. Kalau sifat mengikuti zat, berarti sifat Allah ya sesuai dengan zat Allah. Sifat makhluk ya sesuai dengan zatnya makhluk. Kalau tidak ada kesamaan dari sisi zat, lalu kenapa engkau menyamakan antara al-khaliq dengan makhluk? Maka ini batil. Yang menyamakan Allah dengan makhluk itu batil. Karena apa? Zatnya saja berbeda. Ya, kalau zatnya berbeda, tentunya sifatnya juga berbeda. Tidak sama. Sesuai zatnya, sifatnya Allah ya sesuai dengan zatnya Allah. Sifatnya makhluk ya sesuai dengan zatnya makhluk. Ada keserupaan nama, keserupaan sifat, akan tetapi kaifiahnya tidak sama. Sama-sama melihat, akan tetapi tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Sama-sama memiliki wajah, tapi tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Karena apa? Karena zatnya berbeda. Ya, tidak boleh disamakan. Kalau gitu tidak boleh disamakan. Yang ketiga, anna hadzal mafhum alladhi fahimahu al-musyabbihah minan nususi mukhalifun lima fahimahu salaf. Ya, fima fahimahu salaf minha fayakunu batilan. Bahwa apa yang dipahami oleh musyabbihah dari nas-nas sifat itu, mereka mengatakan bahwasanya nas-nas itu menetapkan ada sifat-sifat Allah dan sifat Allah sama dengan makhluk. Maka apa yang mereka pahami ini menyelisih apa yang telah dipahami oleh para salaf. Namanya menyelisih berarti apa? Batil. Yang menyelisih ijma'nya para salaf ya sesat. Ya. ijma itu tidak boleh diselisih. Ya, ijma itu maksum, terjaga dari kesalahan. Ya, tidak ada perselisihan di antara para salaf dalam masalah asma was sifat. Maka menyelisihnya itu apa? Kesesatan. Menyelisih para salaf itu merupakan penyimpangan, bid'ah yang sesat. Tapi masih ada syubhat-syubhat dari musyabbihah dan juga jawabannya yang insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan, ada yang tidak dipahami barangkali dan kurang jelas, monggo disampaikan. Jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.